senja membara. Mata, mata yang selalu basah tak mampu menahan gejolak jiwa. Makin merata, lantaran gelombang ingin melepaskan semua. Kayak